أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة فقال تعالى في القرآن العظيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من النار إخواني في الدين أعزاني وعزكم الله di antara kewajiban yang harus kita laksanakan adalah bersyukur dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kita. Dan tentunya dengan cara mengakui nikmat tersebut benar-benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala apapun bentuknya. Kapan seseorang itu menyandarkan nikmat kepada selain Allah Subhanahu wa taala, berarti dia telah terjatuh dalam perbuatan syirik. Menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam hal kenikmatan. Dan tentunya orang yang tidak bersyukur dengan nikmat yang Allah berikan kepadanya, maka di sini menunjukkan ketidaksempurnaannya tauhid seseorang. Sebagaimana keadaan orang-orang kafir, mereka mengetahui nikmat tersebut adalah datang dari Allah Subhanahu wa taala, tapi mereka mengingkari. Tidak mau mengakui akan nikmat tersebut. Sehingga perlu kita membahas tentang masalah pentingnya syukur nikmat dan kaitannya dengan permasalahan tauhid. Kita lanjutkan di pembahasan kitab Babu Qaulillahi Ta'ala dari kitab Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab Al-Tauhid, Babu Qaulillahi Ta'ala di halaman yang ke-320. Ya'rifuna ni'matallahi thumma yunkirunaha wa aktsaruhumul kafirun. Mereka, maksudnya orang-orang kafir, ya'rifuna nikmat Allah, mereka itu mengetahui nikmat Allah Subhanahu wa taala. Thumma yunkirunahu, kemudian mereka mengingkari nikmat tersebut. Tahu nikmat itu datangnya dari Allah tapi mereka ingkari. Wa aktsaruhumul kafirun, dan kebanyakan mereka itu adalah orang-orang kafir. Sehingga ini adalah keadaannya orang-orang kafir. Mengetahui nikmat tersebut datangnya dari Allah tapi mereka tidak mau mengakuinya, tidak mau mengakui dan mengingkari nikmat tersebut datangnya dari Allah. Qala Mujahid, berkata Al-Imam Mujahid rahimahullahu taala tentang makna ayat tersebut, huwa qaulur rajul hadza mali warasatuhu an abai. Ayat tersebut adalah berkaitan dengan ucapan seseorang yang mengatakan hadza mali, ini adalah hartaku, warasatuhu an abai, yang aku wariskan dari nenek moyangku. Allah berikan kepadanya nikmat berupa harta. Tapi ternyata dia ingkar nikmat tersebut dari Allah, tapi bahkan yang dia akui adalah warisan dari nenek moyangnya. Ini sebagian dari penafsiran dari Mujahid tentang ayat tersebut. Bahwasanya ayat tersebut turun berkaitan dengan orang yang mengatakan ini adalah hartaku yang aku dapatkan dari warisan nenek moyangku. Padahal nikmat tersebut seluruhnya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Dan tidaklah ada di antara kalian kenikmatan pun kecuali itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ini sangat berkaitan dengan pembahasan masalah tauhid. Semakin seseorang itu sempurna tauhidnya, akan semakin mengakui seluruh nikmat itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya, semakin seseorang itu rusak tauhidnya, dia itu tidak akan mengakui nikmat itu datangnya dari Allah, tapi mereka sandarkan nikmat tersebut kepada orang-orang yang dianggap telah memberikan nikmat itu kepadanya. Ini salah satu penafsiran dari Mujahid ya. Wa qala Aun ibn Abdullah, berkata Aun bin Abdullah, yaqulun, mereka mengatakan laula fulan lam yakun kadza. Ayat ini berkaitan dengan perkataan mereka, jikalau seandainya bukan karena si fulan, niscaya tidak akan terjadi yang seperti ini. Maksudnya nikmat yang didapatkan ini adalah karena si fulan. Karena pemberian, karena bantuan, karena pertolongan dari si fulan. Dia mengingkari akan nikmat Allah. Dia mengingkari akan nikmat itu datangnya dari Allah, tapi bahkan disandarkan hanyalah kepada orang yang telah memberikan kebaikan itu kepadanya. Kemudian penafsiran yang ketiga, waqala Ibnu Qutaibah, berkata Ibnu Qutaibah, yaqulun, mereka mengatakan hadza bi syafa'ati alihatina. Ini yang lebih parah. Yani mereka mengatakan ini nikmat yang kita dapatkan ini semuanya karena syafaat dari ilah-ilah kami, dari sesembahan-sesembahan kami. Bukan dari Allah tapi dari berhala-berhala yang mereka miliki. Munasabatu hadzal bab li kitab at-tauhid, kesesuaian bab ini dengan kitab at-tauhid. Anna al-musannifa arada bi hadzal bab bayana wujubi at-ta'addubi ma'ar rububiyyati. Bi tajannubil alfadhi asy-syirkiyyati al-khafiyyati ka nisbati an-ni'ami ila ghairillah. Li'anna dhalika yunafi kamal at-tauhid. Bahwasanya musannif, yakni penulis kitab ini, penulis kitab at-tauhid, beliau menginginkan dengan bab ini tentang penjelasan wajibnya beradab bersama rububiyah. Wajibnya beradab bersama segala sesuatu yang Allah ciptakan, segala sesuatu yang telah Allah berikan, segala sesuatu yang telah Allah atur untuk kita. Hendaklah seorang beradab. Ketika Allah telah menciptakan kita, ketika Allah telah memberikan rezeki kepada kita, ketika Allah Subhanahu wa taala telah mengatur urusan kita, kita harus beradab. Wajib untuk beradab. Maksudnya dengan cara mengetahui adab kita seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara bitajannubil alfadhi syirkiyatil khafiyati. Dengan cara menjauhi seluruh lafaz-lafaz yang terkandung padanya kesyirikan yang khafiyah, yang tersembunyi. Sebagai contoh, kanisbatin ni'ami ila ghairillah, menyandarkan kenikmatan-kenikmatan kepada selain Allah. Sebagai contoh tadi ucapannya Mujahid ya, ini hartaku aku dapatkan dari warisan nenek moyangku. Berarti kan harta itu adalah nikmat dari Allah. Tapi ternyata lupa dengan Allah, bahkan yang diakui itu hanyalah warisan dari orang tua-orang tuanya dahulu, dari nenek moyang dahulu. Ini kan termasuk di antara bentuk yakni menyandarkan kenikmatan tersebut kepada selain Allah. Lianna dzalika yunafi kamal tauhid, karena hal tersebut, ucapan seperti itu tadi, ini akan menafikan kesempurnaannya tauhid. Maka ini sangat berkaitan masalah tauhid, tentang wajibnya seseorang itu menyandarkan nikmat itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita membahas tentang makna dari ayat tersebut serta faedah yang terkandung di dalamnya, terlebih dahulu kita perlu melihat tentang biografi dari orang-orang yang ada di dalam hadis tersebut tadi, dalam ayat tersebut tadi, menafsirkan ayat tersebut tadi. Yang pertama Mujahid. Mujahid beliau adalah Syekhut Tafsir Mujahid ibn Jabr al-Makki al-Imam al-Rabbani min talamidhi ibn Abbas mata sanata 400 al-Hijrah ala rajih rahimahullah ta'ala. Mujahid beliau adalah Syekh ahli tafsir, seorang ulama ahli tafsir dari kalangan tabi'in ya. Beliau bernama Mujahid ibn Jabr al-Makki, seorang imam yang Rabbani dan termasuk dari murid-muridnya Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Jadi ini seorang tabi'in ya. Dan Mujahid ini meninggal pada tahun 104 Hijriah menurut pendapat yang paling rajih, semoga Allah merahmati beliau. Kemudian Auf ataukah Aun? Aun ibn Abdullah, beliau adalah Aun ibn Abdullah ibn Utbah ibn Mas'ud Al-Hudzali. Thiqatun 'abidun ma tahawali sanata 20 rahimahullahu taala. Beliau adalah Aun ibn Abdullah ibn Utbah ibn Mas'ud Al-Hudzali, beliau seorang yang thiqah, seorang yang terpercaya, seorang ahli ibadah, meninggal di Rahawali pada tahun 120 Hijriah. Kemudian Ibnu Qutaibah wa Abdullah ibn Muslim ibn Qutaibah Ad-Dainuri Al-Hafil sahibu tafsir wa ghairihi minal mu'allafat mata sanata sanata sittin wa sab'ina ba'dan mi'atainil hijrah rahimahullahu ta'ala. Beliau adalah Abdullah ibn Muslim ibn Qutaibah Ad-Dainuri, seorang hafid, seorang pemilik kitab-kitab tafsir dan juga selainnya dari mu'allafat-mu'allafatnya beliau, karya-karyanya beliau yang banyak. Beliau meninggal pada tahun 276 Hijriah, semoga Allah merahmatinya. Ini sedikit tentang biografi ulama-ulama yang telah menafsirkan ayat tersebut tadi, surat An-Nahl ayat yang ke-83. Ya'rifuna ni'matallah, mereka itu mengetahui nikmat-nikmat Allah. Ya, ini maksudnya adalah ya'riful musyrikun, orang-orang musyrikin mengetahui nikmat Allah. Ya. Cuma di sini nikmat Allah ukhtulifa fil murad biha. Diperselisihkan tentang maksud dari nikmat Allah tersebut. Wa qad dzakara al-musannifu jumlatan min aqwali ulama fi dzalik, dan musannif telah menyebutkan beberapa pendapat ulama tentang yang dimaksud dengan nikmat Allah tadi. Ada yang menyatakan harta, ada yang menyatakan kenikmatan yang tidak disebutkan tadi, ada yang menyatakan tentang syafaat. Ataukah pertolongan disebabkan karena syafaat dari sesembahan-sesembahannya mereka. Warafatuhu an abai ila akhir al-qaul wa qailu hadhihi al-aqwal wa nahwiha munkirun li ni'matillahi bi idafatiha ila ghairihi jahidun laha غير معترف بها. Ucapan dari Mujahid tentang ayat tersebut bahwasanya yang dimaksud dengan ayat tersebut adalah orang yang mengatakan hadza mali waratsatuhu an abai. Hartaku ini aku dapatkan dari warisan nenek moyangku. Dan seterusnya sampai akhir penafsiran tadi. Orang yang mengatakan perkataan seperti ini ataukah yang semisal dengannya, ini menunjukkan bahwasanya orang tersebut mengingkari nikmat Allah dengan menyandarkan nikmat tersebut kepada selain Allah. Berarti kan nikmat harta itu mereka sandarkan kepada nenek moyangnya mereka, bukan dari Allah. Sehingga inilah sisi penyimpangannya mereka. Jahidun laha ghairu mu'tarifin biha. Mereka itu menentang nikmat tersebut, maksudnya menentang nikmat itu dari Allah dan tidak mau mengakui nikmat tersebut dari Allah. Wal ayatu ta'ammu ma dzakarahu al ulama fi ma'naha. Dan ayat tersebut tentunya cakupannya umum, baik berkaitan dengan apa yang disebut oleh para ulama tadi dari makna ayat-ayat yang sudah disebutkan tiga makna tadi, ataukah ucapan-ucapan yang lain dari ucapan-ucapan yang semisal dengan ucapan mereka, orang-orang kafir yang tidak mengakui nikmat itu datangnya dari Allah. Dan hal tersebut banyak terjadi di antara kita, maksudnya di sekitar kita. Terkadang orang ketika diberikan kepadanya kesembuhan dari sebuah penyakit, dia mengatakan ya, bahwasanya kesembuhan ini dari dokter si fulan, dari ahli terapi si fulan, ataukah yang lainnya. Ini kan mengingkari nikmat Allah. Ataukah terkadang mendapatkan kenikmatan harta dengan mengatakan kenikmatan ini datangnya dari si fulan tanpa menyebutkan akan nikmat dari Allah. Sehingga ini suatu penyimpangan dari mereka. Sehingga hati-hati dari ucapan yang seperti ini. Tapi kita sandarkan nikmat itu kepada Allah. Muji Allah dulu, alhamdulillah. Allah memberikan kepada saya kenikmatan melalui perantara si fulan. Allah memberikan kepada saya rezeki melalui pemberian si fulan. Ini seperti itu. Jadi jangan lupa dengan zat yang telah memberikan kenikmatan, yakni Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jangan sampai menafikan akan nikmat dari Allah tersebut. Al-ma'na al-ijmali lil ayah, makna global dari ayat ini, anna al-musyrikina ya'tarifuna bi ni'amillahi allati 'addadaha 'alaihim fi surah an-nahl wa ghairiha. Annaha min Allah. Thumma yunkirunaha bi idafatiha ila ghairihi min alihatihim wa abaihim wa ghairihim fahum mutanaqiduna fi dhalik. Bahwasanya orang-orang musyrikin, mereka mengetahui nikmat-nikmat Allah yang Allah sediakan untuk mereka. Dalam surat An-Nahl dan juga ayat yang lainnya dalam Al-Quran. Dan bahwasanya itu nikmat dan itu dari Allah. Tapi kemudian mereka mengingkari nikmat tersebut dengan menyandarkan nikmat itu kepada selain Allah. Dari kalangan ilah-ilahnya mereka, sesembahan-sesembahannya mereka, berhala-berhalanya mereka. Dan juga nenek moyangnya mereka dan juga selain daripada mereka. Maka mereka itu telah ya mutanaqiduna fi dhalik. Mereka itu telah membatalkan yakni nikmat tersebut datangnya dari Allah dengan ucapannya itu. Sehingga ini tentunya sangat-sangat mempengaruhi tauhidnya seseorang. Ya. Akan merusak tauhidnya seseorang ketika seseorang itu tidak mau menyandarkan nikmat itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ini penting syukur dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lanjutkan di bayu sahadul ayah, faedah yang diambil dari ayat tersebut itu yang pertama, annal musyrikina mu'tarifuna bi tauhidir rububiyah. Bahwasanya orang-orang musyrik ini mereka juga mengakui akan tauhid rububiyah. Mereka mengakui kalau yang menciptakan mereka itu adalah Allah. Mereka mengakui kalau yang memberikan rezeki kepada mereka itu adalah Allah. Mereka mengakui yang mengatur alam semesta ini adalah Allah. Cuman yang jadi masalah, mereka itu tidak mentauhidkan Allah dalam hal uluhiyah. Tidak mau menyembah hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Ini perbedaan antara kita dengan orang kafir, orang musyrik. Kalau cuman seorang dikatakan muslim ketika bertauhid dengan rububiyah ini belum cukup. Ya. Karena tidak ada bedanya dengan orang kafir. Orang kafir bahkan iblis sekalipun mengakui yang menciptakan dirinya itu adalah Allah. Yang mengatur alam semesta ini adalah Allah. Tapi bedanya itu iblis dan juga orang musyrik yang lain itu tidak mau beribadah kepada Allah, menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga inilah kekeliruannya. Kemudian yang kedua, yakni wujubu nisbatin ni'ami ila Allah Subhanahu wa taala wahdah, wajibnya menyandarkan kenikmatan kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Ayat yang saya sebutkan tadi ya, wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Nikmat apapun yang sampai kepada kalian itu tidak lain adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, at-tahdhiru min nisbatin ni'ami ila ghairillah, li'annahu syirkun fir rububiyah. Dalam ayat tersebut terdapat padanya tahdhir, peringatan dari menyandarkan nikmat-nikmat kepada selain Allah. Dan bahwasanya hal tersebut yakni menyandarkan nikmat kepada selain Allah ini adalah merupakan perbuatan syirik dalam hal rububiyah. Merupakan perbuatan syirik menyekutukan Allah dalam hal rububiyahnya Allah, dalam hal pengakuan kalau Allah itu adalah zat yang maha memberikan rezeki kepada mereka, memberikan nikmat kepada mereka. Kemudian yang keempat, yang wujub ta'addubi fil alfaz wa tahrimul i'timadi 'ala al asbab. Pembahasan yang keempat atau faedah yang keempat dari ayat tersebut, wajibnya memperhatikan adab di dalam lafaz, di dalam ucapan. Ucapan ini harus kita perhatikan. Karena dengan ucapan ini, dengan sebab lisan ini, seorang terkadang akan jatuh dalam perbuatan syirik tanpa disengaja. Ya. Sebagai contoh tadi, mengucapkan ucapan yang menafikan akan nikmat Allah. Ya. Hartaku ini aku dapatkan dari nenek moyangku. Berarti kan harta ini kan nikmat dari Allah. Tapi ternyata seorang itu mengingkari dengan sebab lisan. Sehingga wajib untuk memperhatikan adab dalam lafaz yang kita gunakan. Ini wajib perkara yang harus kita perhatikan. Wa tahrimul i'timadi 'alal asbab, dan juga haram menyandarkan nikmat tersebut kepada sebab saja. Ya. Haram karena ini telah menafikan akan rububiyahnya Allah, menafikan akan yakni nikmat yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala tersebut. Sehingga ini perkara yang harus kita perhatikan karena ini banyak terjadi di sekitar kita. Ya. Banyak terjadi. Ketika seorang mendapatkan kenikmatan ataukah terhindar dari mara bahaya, dia lupakan Allah, tapi dia hanyalah memuji orang yang telah menjadi sebab keselamatannya atau ke orang yang telah menjadi sebab datangnya nikmat tersebut. Ya, terkadang lupa seperti itu. Sehingga ini harus kita betul-betul perhatikan. Perhatikan lafaz yang kita gunakan di dalam memuji orang yang telah memberikan kepada kita kebaikan. Jangan lupakan Allah. Walhamdulillah, Allah telah memberikan kepada kita kenikmatan, kemudian melalui perantaran kamu, ya, dan seterusnya. Ini ucapan yang harus perhatikan. Jangan sampai melupakan akan Allah subhanahu wa ta'ala dalam mengucapkan lafaz berkaitan dengan masalah nikmat. Ini selesai dari penafsiran ayat surat An-Nahl ayat yang ke-83. Kemudian kita lanjutkan di hadis yang ada dalam bab ini. Ataukah athar ya, ucapan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Wa qala Abu Al-Abbas ba'da hadith Zaid ibn Khalid alladhi fihi anna Allah ta'ala qala asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafirun. Hadith waqad taqaddama wa hadha kathirun fil kitab wa sunnati yadhum subhanahu man yudhifu in'amahu ila ghairihi wa yushriku bih. Qala ba'du salaf huwa ka qawlihim kanat ar-rihu tayyibatan wal mallahu hadiqan wa nahwi dhalika mimma huwa jarin ala alsinati kathiratin. Berkata Abu Al-Abbas, ini Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, setelah menyebutkan hadis dari Zaid bin Khalid Al-Juhani, bahwa Allah mengatakan dalam hadis tersebut, asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafirun. Di pagi hari ini ada hamba-hambaku yang beriman kepadaku dan kafir kepadaku. Jadi ketika turunnya hujan, mereka mengatakan mutirna binau'i kadza. Ini orang yang kafir. Kita dihujani dengan bintang ini. Menyandarkan nikmat hujan tersebut kepada bintang. Ini ucapan yang kafir. Tapi mereka orang yang beriman adalah orang yang mengucapkan yani mutirna bifadlillahi wa rahmatih. Kita dihujani dengan karunia dari Allah dan juga rahmatnya Allah. Makanya adalah orang yang beriman. Untuk mungkin kita sudah pernah membaca hadis ini dalam kitab tersebut di halaman yang ke-246 ya, dari hadis Zaid ibn Khalid Al-Juhani. Sudah baca hadisnya. Kemudian Syekhul Islam menyebutkan tentang setelah menyebutkan hadis ini belum menyatakan wahada kathirun fil kitab wa sunnah. Dan hadis yang seperti ini banyak terdapat, atau ucapan yang seperti ini banyak terdapat dalam Alkitab serta As-Sunnah. Yadhumu subhanahu man yudhifu in'amahu ila ghairih. Yang mana Allah subhanahu wa ta'ala mencela orang yang menyandarkan kenikmatan itu kepada selain Allah. Wa yushriku bih, dan menyekutukan Allah dalam hal nikmat tersebut tadi. Ini banyak sekali dalam Alkitab serta Sunnah tentang celaan dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada orang yang menyandarkan kenikmatan itu kepada selain Allah, dan bahkan menyekutukan Allah berkaitan dengan kenikmatan tersebut. Dan berkata sebagian salaf ya, yakni seperti ucapannya mereka, kabulihim, sebagaimana ucapannya mereka, kanat ar-rihu tayyibatan wal mallahu hadiqan. Ketika mereka selamat dari mara bahaya yang menimpa mereka di lautan, mereka mengatakan kanat ar-rihu tayyibatan. Ya. Keadaan rih, angin itu baik, wal mallahu hadiqan, dan nahkodanya juga pandai. Kita selamat itu karena anginnya itu sedang baik, ya, dan nahkodanya juga pandai. Berarti kan menafikan nikmat Allah. Padahal keselamatan itu datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi mereka tiadakan nikmat Allah tersebut tadi. Dan hanyalah mengakui selamat itu karena anginnya baik. Anginnya tidak kencang. Angin tidak ada badai. Kemudian juga karena nahkodanya pandai. Ya. Wal malahu hadiqan. Ini kan ucapan yang terkandung padanya unsur kesyirikan. Karena meniadakan nikmat yang telah Allah berikan kepada mereka. Dan yang diakui hanyalah karena baiknya angin dan juga karena ahlinya nahkodanya tersebut. Walahida, dan juga ucapan yang selesai dari hal itu, dari apa yang berjalan di lisan-lisan kebanyakan orang. Ini ucapan dari Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala. Abu Al-Abbas adalah Syekhul Islam Ahmad Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala. Waqad taqaddama ay fi babi ma ja'a fil istisqa bil anwa. Telah berlalu hadis ini dalam bab ma ja'a fil istisqa bil anwa. Dalil yang datang berkaitan dengan meminta hujan dengan bintang-bintang, halaman yang ke-246 ya, sudah berlalu hadisnya. Al mallah yani qa'idus safinah. Yani pengemudi kapal. Maksudnya nahkoda tadi ya. As-salaf yani hum al-mutaqaddimun. Salaf ini adalah para pendahulu. Min ulama'i hadil ummah, dari ulama umat Islam ini, min as-sahabati wa tabi'in wa atba'ihim. Dari kalangan sahabat maupun tabi'in ataukah atba'u tabi'in. Ini as-salaf ya. Al-ma'na al-ijmaliyun lil-athar, makna global dari athar ini. Anna as-sufuna idza jarayna bi rihin thayyibatin bi amrillahi jaryan hasanan nasabu dhalika ila thayyibir rih wa haqqi qa'idis safinah wa nasu rabbahum alladhi ajra lahum al-fulka fil bahri rahmatan bihim fayakunu hadha min jinsi nisbatil matar ila al-anwar. Bahwasanya kapal, yakni perahu, ketika berjalan dengan angin yang baik, tentunya dengan perintah dari Allah Subhanahu wa taala, dengan perjalanan yang baik, mereka menisbatkan nikmat tersebut kepada baiknya angin dan pandainya nahkoda safinah tersebut, nahkoda kapal tersebut. Dan mereka wanasu rabbahum, melupakan rabb mereka yang telah memperjalankan perahu tersebut di lautan dengan rahmat dari Allah kepada mereka. Maka ini ucapan yang seperti tadi itu, kanatir rihu thayyibatan wal mallahu haliqan. Ucapan seperti ini termasuk dari jenis menisbatkan, apakah sama dengan ucapan menisbahkan hujan kepada bintang-bintang. Ya, dengan mengatakan kita dihujani itu karena bintang ini dan bintang itu. Ini kan sama seperti itu ya. Yani menisbatkan nikmat itu kepada selain Allah dan melupakan nikmat datangnya dari Allah. Ini termasuk di antara bentuk perkara yang akan mengurangi tauhidnya seseorang. Cuman tentunya di sana berbeda hukumnya. Terkadang terjatuh dalam perbuatan syirkul ashghar, terkadang syirkul akbar. Sehingga di sini perlu kita rincikan hukmu man fa'ala dzalika fi tafsil. Hukum orang yang melakukan hal tersebut, mengucapkan ucapan tersebut tadi, di sana ada padanya rincian. Yaitu yang pertama, in kanal mutakallimu bidzalika lam yuqsad anna ar-riha wal mallaha wa nahwa dhalika huwa al-fa'ilu lidhalika min duni khalqillahi wa amrihi wa innama arada nisbataha ila as-sabab faqat fa hadha shirkun asghar li'annahu adafa an-ni'mata ila ghayrillah wal wajibu idafatuha ila Allah. Yang pertama, jika orang yang berbicara tersebut, berbicara ucapan tadi itu, kita itu selamat karena anginnya baik dan karena nakhodanya pintar. Kalau dia ucapkan ucapan itu, tidak bermaksud bahwasanya angin tersebut dan juga nakhoda tersebutlah, atau yang semisal dengannya, yang telah melakukan keselamatan itu, bukan selain daripada bukan min duni khalqillah, bukan termasuk dari ciptaan Allah dan juga perintahnya. Cuman mereka itu ingin mengucapkan itu karena menisbatkan nikmat itu kepada sebab. Sebabnya itu karena anginnya baik dan karena nakhodanya pandai. Maka orang yang mengucapkan seperti ini hanyalah menyandarkan nikmat tersebut kepada sebabnya. Ini syirik, tapi syirik asghar. Karena dia telah menyandarkan nikmat kepada selain Allah, dan yang wajib bagi seseorang itu adalah menyandarkan nikmat itu hanyalah kepada Allah semata. Kemudian yang kedua, wa in kana yuqsadu anna hadhihi al-ashya'a taf'alu dhalika min dunillah fa hadha syirkun akbar. Dan kalau seseorang memaksudkan ucapannya itu bahwasanya sesuatu ini, terjadinya hal ini bukan karena Allah, maka ini syiriknya syirik akbar. Tapi kalau tadi masih mengakui dari Allah, cuman mereka itu menyandarkan nikmat itu kepada sebab, maka ini syirkul asghar. Jadi tinggal ucapan seseorang itu tentunya akan, maksud seseorang itu akan mempengaruhi tentang hukum bagi orang tersebut. Kalau seorang meyakini bahwasanya keselamatan itu benar-benar datangnya dari angin yang sepoi-sepoi, angin yang baik dan juga nakhoda yang pintar, ini jelas syirkul akbar. Tapi kalau seorang itu hanyalah meyakini angin tersebut hanyalah menjadi sebab. Nahkoda yang pindah itu hanyalah menjadi sebab. Ya. Tapi tidak mau mengakui nikmat Allah tadi. Ya. Apakah dia lupa untuk mengucapkan nikmat Allah tadi? Berarti dia itu syirkunnya asghar. Syiriknya kecil. Sehingga ini juga akan memengaruhi tauhidnya seorang. Sehingga jangan lupa, tetap ketika seorang itu mau menyandarkan nikmat itu kepada sebab, tentunya jangan lupa kepada Allah dulu, baru kepada sebab. Ya. Jangan pula digandengkan, jangan pula bersamakan, tapi sebutkan Allah terlebih dahulu, kemudian kepada sebabnya. Sehingga walhamdulillah Allah menyelamatkan kita. Ya. Kemudian karena sebabnya adalah anginnya itu baik dan nakodanya juga pandai. Kalau anginnya baik, nakodanya tidak pandai juga akan tersesat, karena tidak tahu arah. Apakah nahkodanya pandai tapi anginnya juga kencang, juga ini akan mengakibatkan seorang sengsara. Maksudnya kalau memang Allah menentukan hal tersebut, tentunya hal tersebut akan mengakibatkan ya ini celaka. Sehingga tentunya hal tersebut harus saling berkaitan. Tapi tentunya jangan lupakan nikmat Allah terlebih dahulu, yakni sebelum mengucapkan ataukah sebelum memuji orang yang telah memberikan kepadanya kebaikan, ataukah orang yang menjadi sebab datangnya kebaikan kepadanya. Tapi sebutkan nikmat Allah terlebih dahulu, kemudian baru yang lain. Ini perkara yang harus kita ketahui. Wal awwalu huwa alladhi yajri ala alsinatin kathir alsinati kathiratin minal muslimin fayajibu alhadru minhu. Maka yang pertama tadi, hukum yang pertama tadi, syirkul asghar tadi, inilah yang banyak terjadi di lisan-lisan kebanyakan kaum muslimin, maka wajib berhati-hati darinya. Karena ini banyak menjerumuskan sebagian kaum muslimin ke dalam kesyirikan, meskipun ini syirkul asghar, tapi ini tentunya perkara yang lebih berbahaya. Demikian pula di pembahasan yang lain. Ya. Babu qalillahi ta'ala fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Bab firman Allah subhanahu wa ta'ala, maka janganlah kalian menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah dalam keadaan kalian itu mengetahui. Al-Baqarah yang 22. Qala Ibn Abbas fil ayah, berkata Abdullah bin Abbas tentang ayat ini, al-andad huwa asyirku. Yang dimaksud dengan al-andad itu adalah asyirku, yakni perbuatan syirik. Ataukah sekutu bagi Allah subhanahu wa ta'ala dalam kenikmatan yang telah Allah berikan kepadanya. Dan syirik ini adalah akhfa min dabi bin namli ala safatin sauda fi zulmatin lain. Syirik ini, syirik akwal, syirik dalam hal bentuk ucapan, meskipun ini asghar, tapi ini sangat berbahaya. Karena ini sangat akhfa min dabi bin namli. Ini lebih tersembunyi dibandingkan dengan langkahnya semut yang hitam di atas batu yang hitam di kegelapan malam. Ya, lebih tersembunyi. Kita tahu semut yang hitam di atas batu hitam di kegelapan malam kan sama sekali tidak bisa kita lihat. Ya. Dan syirik yang khafi seperti ini bahkan Rasul menyatakan akhfa, lebih tersembunyi dibandingkan dengan tadi. Bagaimana contohnya? Rasul menyatakan, ataukah Ibn Abbas mengatakan, wa huwa an taqul, yakni sebagaimana engkau katakan, wallahi wa hayatiki, wallahi wa hayatika, ya fulan wa hayati, sebagai contoh ucapan seseorang, demi Allah dan demi hidupmu wahai si fulan. Berarti kan bersumpah dengan nama selain Allah, meskipun dia sebelumnya sudah bersumpah dengan nama Allah, tapi selanjutnya dia bersumpah dengan nama selain Allah. Ini kan sangat tersembunyi ya. Seorang kalau mendengar wallahi kan orang sudah, oh ini orang bertauhid. Tapi ternyata ada gandengannya, wahayatuka, dan demi wahayati, yakni wahayatika. Di sini karena wahayati, di sini wawunya adalah wawu wawul qasam, sehingga isim yang datang setelahnya itu majrur dengan wawul qasam tadi. Wallahi, demi Allah, wa hayatika, dan demi hidupmu wahai si fulan, dan juga hidupku. Ini syirik dalam hal sumpah. Bersumpah dengan nama selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ini juga perbuatan syirik. Syirik akwal, ucapan. Ataukah contoh yang lain, wa taqul, dan engkau katakan, laulat kulaibatu hadha la'atana lusus. Jikalau bukan karena anjing kecil ini, niscaya maling sudah datang kepada kami. Lusus ini yani maling ya. As-sariq ya. Lusus ini yani as-sariq. seorang pencuri. Jikalau seandainya bukan karena anjing kecil ini, niscaya pencuri sudah datang kepada kita. Ini kan ucapan syirik juga. Padahal yang menyelamatkan dari pencuri itu bukanlah anjing, tapi Allah. Tapi disandarkan keselamatan dari pencuri tersebut kepada anjing kecil. Atau kan ucapan yang lain contohnya, yang termasuk dari kesyirikan, walaulal baktu fiddar la'atanan lusus. Jikalau seandainya bukan karena angsa yang ada di rumah, al-baktu maksudnya adalah bebek, maksudnya angsa ya, bebek angsa, niscaya maling sudah datang kepada kita. Wa qala rajul li sahibihi, dan juga ucapan seseorang kepada temannya, masya Allah wa syi'ta, atas kehendak Allah dan kehendakmu. Berarti kan disejajarkan antara masyiahnya Allah dengan masyiahnya makhluk. Disejajarkan. Ini juga termasuk ucapan syirik. Meskipun ini syirik yang asghar, tapi ini juga sangat berbahaya. Waqala rajul, dan juga ucapan seseorang, laulallahu wa fulan. Dan ucapan seseorang, jikalau seandainya bukan karena Allah dan juga bukan karena si fulan. Ini juga ucapan syirik. Maka Abu bin Abbas menyatakan, la taj'al fiha fulanan. Janganlah kamu jadikan dalam ucapannya itu fulan. Hada kulluhu bihi syirikun. Semuanya contoh tadi ini adalah perbuatan syirik. Nirahu Ibnu Abi Hatim. Ini ucapan dari Abdullah bin Abbas tentang ayat tersebut tadi, termasuk di antara contoh-contoh orang yang menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah, ini andad bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Ini ucapan yang banyak terjadi ya, sehingga harus kita sampaikan agar supaya kita hati-hati darinya. Jangan sampai kita terjerumus dalam ucapan tersebut. Tentunya kalau kita tidak tahu, tentunya akan terjerumus. Sehingga penting kita mengetahui supaya kita menghindari dari perbuatan tersebut, ucapan tersebut. Munasabatu hadzal bab li kitab tauhid, kesesuaian bab ini dengan kitab tauhid. Annahu lamma kana min tahqiq at-tauhid min tawqiq at-tauhid al-ihtiraz min asy-syirki billahi fil alfaz wa illam yuqsad wa illam yuqsadhu al-mutakallimu biqalbihi. نبه المؤلف رحمه الله بهذا الباب على ذلك وبين بعض هذه الألفاظ لتجتنبه هي وما مثلها. Kesesuaian bab ini dengan kitab tauhid, bahwasanya ketika tahqiq tauhid termasuk di antara bentuk realisasian tauhid, pelaksanaan tauhid adalah al-ihtiraz min syirki billah al-alfat. Jadi ihtiraz, menjaga dari perbuatan syirik kepada Allah dari lafaz, dalam hal lafaz. Meskipun seorang yang berbicara tersebut tidak memaksudkan dengan hatinya ucapan syirik. Maka di sini nabah al-muallif rahimahullahu taala memperingatkan dengan bab ini tentang hal tersebut dan menjelaskan sebagian dari lafaz-lafaz yang terkandung pada kesyirikan agar supaya kita bisa menjauhi dari lafaz tersebut dan juga lafaz-lafaz yang semisal dengan lafaz-lafaz tadi. Sehingga di sini perlu disebutkan ucapan dari Abdullah bin Abbas supaya kita bisa mengambil contoh dari hal tersebut dan juga ucapan yang semisal dengan ucapan Abdullah bin Abbas tadi sebagai contoh. Fala taj'alu lillahi andada ay ashbahan wa nudara'a tusarrifuna lahum al-ibadata aw syai'an minha. Janganlah kalian menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah, maksudnya adalah asbahan, penyerupaan-penyerupaan ataukah nubara'ah, ya, sesuatu yang semisal dengan Allah dalam hal melaksanakan sesuatu ataukah dalam hal menolak dari sesuatu. Tusarrifuna lahum al-ibadata, yang mana kalian mengalihkan ibadah itu kepada mereka ataukah sesuatu dari ibadah tersebut. Wa antum ta'lamun annahu rabbukum. Dalam keadaan kalian mengetahui, maksudnya bahwasanya Allah itu adalah Rabb kalian. La yarzuqukum ghairuhu. Tidak ada yang memberikan rezeki kepada kalian selain Allah. Wa la yastahiqqul ibadata siwahu, dan tidak ada yang berhak untuk diberikan ibadah kecuali Dia, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Fil ayati ayat fi tafsiril ayat. Maksudnya dalam tafsir ayat tersebut, ucapan Abdullah bin Abbas ketika menafsirkan ayat tersebut tadi, sudah kita bacakan tadi contoh-contoh dari ucapan-ucapan yang terkandung pada kesyirikan. Ini syirik yang akhfa min dabibin namli. Yani masyihi, lebih tersembunyi daripada langkahnya, jalannya semut. ala safatin as-safa, yani al-hajrul amlas, batu yang keras, batu yang licin. Kulaibah, ini tasghir dari kalbun, tasghiru kalbatin, tasghiru kalbatin, bentuk tasghir dari kalbah, bentuk kecil dari kalbun ya, kalbah, kulaibah. Wahiyahuna, dan ini maksud di sini adalah allati tuttakhadhu lihafdil mawashi wa ghairiha, yani anjing yang digunakan untuk menjaga binatang ternak ataukah yang selainnya. Dan ini termasuk diantara keringanan bagi mereka orang yang memiliki ternak untuk menjaganya dengan anjing. Memelihara dalam rangka untuk ini suatu hal yang dibolehkan. Tapi kalau untuk selain itu, tidak boleh. Karena setiap harinya itu akan berkurang pahalanya satu kirat, satu gunung. Ya. Orang yang memelihara anjing bukan karena tujuan tadi, untuk menjaga binatang ternaknya, untuk menjaga kebunnya, ataukah untuk ya hajat yang memang dibutuhkan, sebagai contoh bagi para apa, bagi para polisi ya, terkadang kan untuk mengusut yakni pembawa narkoba ini kan harus ada bantuan anjing pelacak, yang anjing ini setiap hari pun dicokokin narkoba supaya dia betul-betul hafal dengan baunya, sehingga meskipun seorang masukkan narkoba dalam perutnya, dioperasi masukkan perut, akan tercium, anjing itu akan menggonggongnya. Maka seperti ini, para aparat-aparat yang bekerja seperti ini diberikan keringanan untuk memelihara anjing. Tapi kalau tidak ada alasan tersebut, maka ini akan berkurang pahalanya setiap hari itu satu kilat. Ya, setiap hari satu kilat. Ini kalau dalam hadis yang disebut satu kilat adalah satu gunung. Ya. Sehingga ini haram yang memelihara anjing. Tapi kalau dalam urusan ini, dalam hal tiga alasan tadi, menjaga ternak, menjaga kebun, ataukah tadi untuk sebagai anjing masyah, penjaga tadi, pelacak, ataukah yang lain yang semisal dengannya, ini boleh. Tapi tentunya tetap menjaga dari najisnya anjing tadi. Jangan sampai seorang itu terkena najisnya, karena najis itu najis yang berat dilihat dari cara mensucikannya. Sehingga golongan syafiyah menyatakan najis itu dari najis mukhalladhah, berat maksudnya berat dari sisi mensucikannya. Ini tetap menjaga, jangan masuk dalam rumah. Kalau masuk dalam rumah, hal ini akan menyebabkan malaikat tidak mau masuk rumah yang di situ ada anjingnya. Jadi kalau memang buat menjaga kebunnya, di kebun. Buat menjaga ternak, ya di kandangnya, sana. Bukan di rumah. Ya. Kalau buat urusan tadi sebagai anjing pelacak, ataukah sebagai anjing pencari jejak, ataukah sebagai anjing pemburu, ya dibuatkan kandang sendiri. Jangan dimasukkan rumah. Buatkan kandang jauh dari rumah, supaya najisnya itu tidak dekat dengan rumah. Kalau memang dia ada hajat untuk memelihara. Ya. Tapi kalau tidak ada hajat seperti itu, haram. Karena setiap harinya itu akan berkurang satu kirat. Ya. Sebenarnya dalam hadis yang sahih. Dan terkadang, ya orang kan mengatakan, ya, laula, tadi disebutkan dalam ucapan Abdullah bin Abbas ya, ya. Laula kulaibatu hadha, la'atana lusus. Jikalau bukan karena anjing kecil ini, pencuri itu akan datang kepada kita. Ini kan ucapan yang syirik ya. Karena menafikan akan keselamatan yang Allah berikan kepada mereka. Bahkan disandarkan kepada binatang yang hina tadi, anjing. Ya. Al-lusus yani jam'u lissin. Ya. Wahum as-surraq. Ini as-sariq. Mufradnya adalah sariq. Ada puncaknya adalah surraq. Para pencuri. Al-battu yani jam'u battatin. Jama' dari battah. Bebek maksudnya angsa tadi ya, yakni min tuyuril ma, di antara yakni burung air, maksudnya binatang air. Tutakhadhu fil buyut, yang biasa di apa namanya, diletakkan di rumah. Fa idza dakhalaha ghairu ahliha istankaratuhu wa sahat. Kalau bebek angsa ini melihat ada orang masuk selain pemiliknya, bebek ini akan mengingkari. Anjing apa namanya tadi? Banyak tadi, angsa tersebut akan mengingkari dan juga akan berteriak. Ya. Menghabarkan kepada pemiliknya, ini ada orang lain, ini ada orang asing. Ya. Sehingga pemiliknya itu melihat siap, ada orang datang. Siap-siap, ternyata pencuri. Ya. Ini kan biasa digunakan. Cuman tidak boleh seorang mengatakan, jikalau seandainya bukan karena bebek ini maling sudah datang kepada kita. Ini kan keliru seperti ini. Masa keselamatan yang Allah berikan kepadanya hanyalah dinisbahkan kepada binatang yang hina tadi? Ini kan sangat hina. Ya. Orang yang mengucapkan juga hina, karena dia menyandarkan keselamatan dari Allah tersebut kepada binatang. Nah, sehingga ini sisi ketidaksempurnaan tauhidnya seseorang. Ketika seseorang mengucapkan ucapan seperti tadi. La taj'al fiha fulanan ay la taj'alhu fi maqalatika fataqul laulallahu wa fulan bal qul laulallahu wahdah. Maksudnya, janganlah engkau jadikan dalam ucapanmu itu dengan mengatakan jikalau seandainya bukan karena Allah dan bukan karena si fulan, tapi bahkan katakan jikalau seandainya bukan karena Allah saja. Cukupkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Zat yang telah memberikan kepada kita kenikmatan dan zat yang telah menghindarkan kita dari mara bahaya. Zat yang telah memberikan kepada kita keselamatan. Hada kulluhu bihi syirkun. Semuanya ini adalah syirik. Yani ai hadhil alfaz al-madhkurah wa ma syabahaha syirkun billahi ai syirkun asghar. Semua lafaz yang disebutkan ini dalam asar dari Abdullah bin Abbas tadi, penafsir Abdullah bin Abbas dalam surat Al-Baqarah tadi, dan yang semisal dengannya adalah lafaz-lafaz yang terkandung padanya kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, ini syirkun asghar maksudnya, syirik yang kecil. Kalau seorang itu maksudnya tidak meyakini kalau anjing itu, yakni angsa itu yang menyelamatkan, hanyalah menjadikan sebagai perantara, ini syiriknya syirik asghar. Tapi kalau dia memang meyakini anjing itu yang menyelamatkan, angsa itu yang menyelamatkan, ini syiriknya syirik akbar. Sehingga seseorang tentunya ini hukumnya berbeda ketika dia mengucapkan seperti itu. Apakah dia meyakini bahwasanya binatang tersebut yang menyelamatkan? Kalau dia meyakini seperti itu, berarti syiriknya adalah syirik akbar. Tapi kalau dia hanyalah menjadikan sebagai perantara, ini syiriknya syirik asghar. Al-ma'na al-ijmaliyu lil ayah, mana global dari ayat ini, anna Allah tabaraka wa ta'ala yanhan nasa ayyattakhidhu lahu amthalan wa nudhara'a yusarrifuna lahum syai'an min ibadatihi. Bahwasanya Allah tabaraka wa ta'ala melarang manusia untuk menjadikan bagi Allah yakni permisalan-permisalan dan juga tandingan-tandingan yang mereka mengalihkan ibadah, sedikit dari ibadah kepada tandingan-tandingan tersebut. Wa hum ya'lamuna anna Allah wahdahu al-khaliqur raziqu. Dalam keadaan mereka mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala adalah zat yang telah menciptakan dan zat yang telah memberikan rezeki. Wa anna hadhihi al-andada 'ajizatun faqiratun laisa laha min al-amri syai'. Dan bahwasanya tandingan-tandingan ini adalah lemah, fakir, dan tidak ada sedikit pun dalam urusan pengaturan alam semesta ini. Wa ma dzakara Ibnu Abbas amtsilatan liittikhadil andad. Dan apa yang disebut oleh Abdullah bin Abbas tadi dalam atharnya tersebut, ini hanyalah merupakan beberapa contoh yakni menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah. Lianna lafdal ayati yashmaluha wa in kanat syirkan asghar. Karena lafaz ayat tersebut mencakup tentang ucapan-ucapan mereka tersebut tadi, meskipun itu adalah syirik asghar. Wal ayatu naziratun fi syirkil akbar. Sementara ayat tersebut turun berkaitan dengan syirik akbar. Fassalafu yastadilluna bima nazara fi syirkil akbar ala syirkil asghar. Maka para pendahulu kita dari kalangan sahabat tabi'in atba'u tabi'in, mereka menjadikan dalil ayat yang turun berkaitan dengan syirkul akbar menjadi dalil tentang syirik al-asghar juga, sehingga di sini juga bisa digunakan ya. Karena ini sangat berkaitan dengan masalah tauhidnya seseorang, kurangnya tauhidnya seseorang, yakni dia telah melakukan syirik maupun asghar maupun akbar, yang sama-sama berkurang tauhidnya, sehingga bisa kita menjadikan ayat yang turun berkaitan dengan syirkul akbar dijadikan sebagai dalil tentang bahayanya syirik asghar juga. Ini sama-sama namanya syirik, cuman beda dari sisi menghukumi. Ya. Kemudian juga dimustafadu min al-ayah, faedah yang diambil dari ayat tersebut. Ya. Yang pertama adalah tahdzir min asy-syirki fil ibadah, peringatan dari perbuatan syirik dalam hal ibadah. Kemudian yang kedua adalah annal musyrikin muqirruna bitauhidir rububiyah. Bahwasanya orang-orang musyrik tersebut mengakui tauhid rububiyah. Ternyata mereka juga mengakui kalau Allah lah yang menciptakan, Allah lah yang berikan rezeki. Cuman terkadang mereka lupa dengan menisbahkan nikmat itu kepada Allah, tapi mereka hanyalah menisbahkan nikmat tersebut kepada orang-orang yang telah memberikan kepadanya nikmat. Kemudian yang ketiga ini anna syirkal asghara khafiyun jiddan wa qalla man yantabihu lah. Bahwasanya syirkul asghar itu ini sangat khafiyun jiddan, sangat tersembunyi sekali. Dan sangat sedikit orang yang perhatian dengan masalah itu. Sehingga di sini tentunya perlu kita mengetahui supaya kita tidak sampai terjerumus dalam perbuatan syirik tersebut. Kemudian yang keempat, wujubu tajannubil alfadhi syirkiyyati walau lam yaqsadha al-insan biqalbihi. Wajibnya menjauhi lafaz-lafaz syirik meskipun seseorang tidak memaksudkan dengan hatinya. Tetap jauhi. Karena ini sangat dikhawatirkan menjerumuskan ke dalam perbuatan syirik. Meskipun hatinya tidak bermaksud untuk menyekutukan Allah, tapi ini akan menjerumuskan dia dalam syirik meskipun asghar. Dan tentunya asghar, meskipun asghar, tapi ini tentunya juga berbahaya. Sebagaimana bahayanya akbar, tentunya kita harus berhati-hati dari bahayanya asghar juga. Ini satu hadis yang berkaitan dengan masalah fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Masih ada beberapa hadis yang lain yang berkaitan dengan bab ini, insyaallah kita akan mendengar insyaallah. Allahu ta'ala a'lam wa a'lam. Subhanakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.